وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحيمًا ورحيمكم الله جميعًا. Kita lanjutkan kembali yaitu pelajaran Al-Qawaidul Arba, dan kita masih pada kaidah yang ketiga, itu pada penyebutan dalil-dalil yang menunjukkan di sana adanya manusia, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk sesembahannya. Yang terakhir kita pelajari adalah dalil yang menunjukkan adanya orang-orang yang beribadah kepada al-ahjar wal asjar, yaitu yang menyembah kepada bebatuan ataukah kepada pepohonan. Dibawakan oleh beliau dalil dari ayat dan sudah kita lewati. Kemudian yang sudah kita baca juga adalah hadis dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan kisah yang panjang hadisnya, dan kita baru baca matannya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Itu kisah di mana beliau radhiyallahu anhu Abi Waqid Al-Laitsi keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad ke Hunain, dan beliau menyatakan bahwasanya kami, itu termasuk beliau seperti dinyatakan oleh para ulama, adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Itu baru masuk Islam, itu hadatsau ahdin bikufrin, itu baru meninggalkan agama kekufuran, artinya baru saja masuk Islam. Karena perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Makkah, dan dikatakan oleh para ulama Abi Waqid Al-Laitsi adalah termasuk dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam pada amu Makkah, itu pada tahun menaklukkan kota Makkah. Sehingga beliau menyatakan di sini, wa nahnu hudatsau ahdin bikufrin, dan kami adalah waktu itu baru saja meninggalkan agama kekufuran. Dan ucapan beliau ini, ucapan beliau wa nahnu hudatsau ahdin bikufrin, disebutkan oleh para ulama tujuannya adalah untuk menuturkan, untuk menyebutkan udzur, itu alasan, yaitu permintaan udzur dari beliau dari apa-apa yang muncul dari orang-orang yang baru masuk Islam. Itu seperti kisah yang dibawakan oleh beliau yang sudah kita baca. Itu orang-orang yang baru masuk Islam, yang belum dalam ilmu mereka, belum mengenal at-tauhid, belum mengenal agama Allah Subhanahu wa taala terlalu jauh, sehingga mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibikinkan Dhatu Anwat. Itu Dhatu Anwat itu suatu pohon yang memiliki ta'alik, itu gantungan-gantungan untuk menggantungkan senjata-senjata mereka di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam langkah untuk mencari barokah. Ini kisah yang disebutkan oleh Abi Waqid Al-Laitsi. Kita baca penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau di sini, an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dan dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, wa kana mimman aslama 'amal fathi alal mashhuri sanata samanin minal hijrah. Dan beliau adalah termasuk dari orang-orang dari sekian para sahabat yang masuk Islamnya pada amal fathi, itu pada tahun di mana kota Makkah itu ditaklukkan, itu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Alal mashhur, itu menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, yaitu sanata samanin minal hijrah, itu pada tahun ke-8 dari hijrah an-nabawiyah, itu pada tahun ke-8 beliau baru masuk Islam. Kemudian kata beliau menjelaskan di sini, yuqalu laha dhatu anwatin, itu mereka ketika berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati orang-orang musyrik yang mereka sedang beritikaf di sebuah pohon, yang pohon tersebut dikatakan oleh mereka yuqalu laha dhatu anwat, itu pohonnya dinamakan dengan dhatu anwat. Kata beliau, wal anwatu jam'u nautin, dan al anwat adalah jam'u naut, wa huwa at-ta'liq. Naut itu adalah at-ta'liq. Itu maksudnya adalah ketika dikatakan dhatu anwat, ay dhatu ta'ali, itu pohon yang memiliki sekian gantungan yang biasa digunakan oleh mereka orang-orang musyrik untuk menggantungkan senjata-senjata mereka dalam rangka untuk mencari barokah, itu littabarruk, itu untuk mencari barokah di pohon yang ada gantungannya. Nah, karena mereka baru saja meninggalkan agama-agama kekufuran, agama-agama jahiliyah, sehingga masih tersisa bekas-bekas agama jahiliyah yang ada pada mereka, belum hilang semuanya, sehingga mereka menganggap hal tersebut adalah merupakan perkara yang baik. Kemudian mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'allikuna biha aslihatahum littabarruki biha, di mana di pohon tersebut, itu di pohon yang dhatu anwat yang memiliki sekian gantungan, mereka orang-orang musyrik yu'allikuna biha aslihatahum, biasa mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut, littabarruki biha, itu untuk mencari barakah di pohon tadi, itu supaya pedangnya ini mungkin menang di dalam berjihad, bisa membunuh sekian orang, itu untuk mencari barakah tujuan mereka. Faqala ba'du as-sahabati alladhina aslamu qariban wa lam ya'rifu at-tauhid tamaman ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Maka sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru masuk Islam qariban, itu baru saja masuk Islam, itu belum lama masuk Islamnya, dan mereka belum mengenal tauhid secara sempurna, belum mengetahui sisi-sisi tauhid secara sempurna, mereka menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka melewati orang-orang musyrik yang memiliki sidrah, yaitu pohon yang memiliki sekian gantungan, mereka menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, bikinkanlah untuk kami, jadikanlah untuk kami sebuah pohon yang memiliki gantungan-gantungan sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki pohon yang seperti itu. Itu pohon yang memiliki gantungan-gantungan untuk menggantungkan senjata-senjata kami seperti mereka. Ini adalah merupakan bentuk apa namanya? Tasabbuh. Itu bentuk tasabbuh, ingin meniru orang-orang musyrik, yaitu ketika orang-orang musyrik memiliki pohon yang biasa dijadikan oleh mereka untuk tempat mencari barokah, maka sebagian para sahabat meminta, itu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu. Nah, permintaan yang seperti ini dikarenakan kata beliau, mereka ini adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam dan mereka belum mengetahui tauhid secara sempurna, itu belum mengetahui tauhid secara sempurna, sehingga mereka dikarenakan adanya kebodohan pada mereka belum mengetahui tauhid secara sempurna, mereka menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat, jadikanlah untuk kami sebuah pohon yang memiliki gantungan-gantungan sebagaimana mereka orang-orang musyrik juga memiliki pohon yang seperti itu. Kata beliau di sini, wa hadhihi baliyatut taklid wat tasabbuh. Ucapan yang seperti ini adalah merupakan musibah. Merupakan akibat dari musibah at-taklid, yaitu membebek tanpa didasari ilmu, bahaya taklid wat tasabbuh. Demikian pula tasabbuh itu menyerupai orang-orang kufar, itu berusaha untuk menyerupai orang-orang kufar. Dan kebanyakan musibah yang menimpa kaum muslimin ini kebanyakannya adalah dikarenakan at-taklid ataukah at-tasabbuh, itu tasabbuh dengan orang-orang kufar. Kesirikan yang pertama di negeri Arab saja, seperti yang disebutkan oleh para ulama, kesirikan yang terjadi di tengah-tengah mereka itu pun akibat dari at-tasabbuh. Yaitu ketika Amr ibn Luhai datang ke negeri Syam dan dia melihat di negeri Syam penduduknya ini beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah berhala, maka timbul dalam hati dia ingin meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang Syam. Maka ketika pulang ke negeri Arab, dia pun mendatangkan berhala-berhala. Kemudian setelah itu berhala-berhala itu pun disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terjadilah kesirikan pertama kali di negeri Arab. Itu awal kali munculnya kesirikan adalah karena tasabbuh tadi. Itu meniru orang-orang kufar. Kata beliau, wahiya min a'zamil balaya. Dan tasabbuh dan juga taklid adalah merupakan bala, yaitu musibah yang paling besar. Itu musibah dan juga bahaya yang paling besar yang menimpa kaum muslimin dan juga sebab yang mengakibatkan mereka terjerumus kepada kesyirikan, kebid'ahan ataukah kemaksiatan dan juga yang lainnya. Ini kebanyakannya adalah sebabnya karena at-taklid dan juga dikarenakan at-tasabbuh. Fa'inda dhalika ta'ajjaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu ketika mereka menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yang demikian, meminta untuk dibikinkan datu anwar, kata beliau, ta'ajjaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun merasa heran, kaget. Kaget dari permintaan para sahabatnya meminta untuk dibikinkan datu anwar. Maka karena ta'ajjab, karena kaget, waqala, beliau menyatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar 3 kali. Itu sebagai bentuk pengingkaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai bentuk pengingkaran beliau terhadap permintaan dari sebagian para sahabatnya yang baru saja masuk Islam dan belum mengenal at-tauhid secara sempurna. Karena kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikatakan oleh beliau di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un aw istankara syai'an fa innahu yukabbir aw yaqulu subhanallah wa yukarriru dzalik. Karena kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika beliau dikagetkan oleh sesuatu, dikejutkan oleh sesuatu, ataukah beliau ingin mengingkari sesuatu, maka beliau ini akan bertakbir. Itu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga ucapan seseorang ketika mendengar sesuatu yang mengherankan kemudian dia bertakbir, ini adalah meniru sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara kebiasaan beliau, itu beliau mengucapkan Allahu Akbar, itu membaca takbir. Ataukah beliau mengucapkan yakul subhanallah, itu mengucapkan subhanallah, itu maha suci Allah. Wa yukarriru dhalik, dan beliau pun mengulang-ulang kalimat subhanallah. Dan ini biasa kita dengar, mungkin para ulama ataukah ustaz-ustaz kita ketika mendengar sesuatu yang mengherankan mereka, mereka itu akan bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataukah subhanallah, subhanallah. Kenapa mereka seperti itu? Ini tadi, mungkin karena heran ataukah ingin mengingkari sesuatu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari perkara yang dianggap itu adalah merupakan bentuk kemungkaran, ataukah terheran, terkejut dari sesuatu, beliau biasa untuk mengucapkan Allahu Akbar, ataukah mengucapkan subhanallah. Ini sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau mengucapkan Allahu Akbar mengingkari mereka karena terkejut dengan ucapan mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan pernyataannya, innahas sunan ataukah innahas sanan. Yaitu dikatakan oleh beliau di sini, ai at-turuqu allati yaslukuha an-nasu wa yaqtadi ba'dhum bi ba'din. Artinya innahas sunan, ini sesungguhnya adalah as-sanan ataukah sunan. Ini adalah merupakan jalan-jalan ataukah kebiasaan umat-umat terdahulu yang kalian ikuti. Itu kata beliau, ai at-turuqu allati yaslukuha an-nas. Ini adalah merupakan jalan-jalan yang telah ditempuh oleh manusia. Jalan-jalan yang telah didahului oleh yang telah ditempuh oleh umat sebelum kalian. Wa yaqtadi ba'dhum bi ba'din, dan sebagiannya mengikuti sebagian yang lainnya. Artinya, apa yang diucapkan oleh sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah termasuk dari perkara-perkara yang pernah dilakukan ataukah diucapkan oleh umat-umat sebelumnya. Sehingga beliau menyatakan innahas sunan, sungguh ini adalah merupakan kebiasaan orang-orang terdahulu yang kalian berusaha untuk mengikutinya. Fasababul ladzi hamalakum ala hada huwa ittiba'u sunanil awwalin wa tasabbuh bil musyrikin. Sebab yang membawa kalian untuk meminta hal yang demikian adalah ittiba'u sunanil awwalin wa tasabbuh bil musyrikin, yaitu usaha kalian untuk mengikuti jalan-jalan orang yang terdahulu dan juga at-tasabbuh bil musyrikin, yaitu meniru-niru orang-orang musyrik. Itu melihat orang musyrik memiliki pohon yang memiliki gantungan, kalian pun meminta. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, yang namanya taklid seperti itu, taklid kepada umat-umat yang sebelumnya. Demikian pula at-tasabbuh, ini adalah perkara yang sangat membahayakan, yang bisa membawa seseorang kepada kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah kebid'ahan, ataukah bahkan kepada kekufuran, itu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar sebagian para sahabatnya meminta hal yang demikian, beliau mengingkari, bertakbir dengan ucapan yang keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, innahas sunan, sungguh ini adalah merupakan jalan-jalan umat-umat terdahulu yang kalian ikuti. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alaha qala innakum qaumun tajhalun." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qultum, kalian telah menyatakan, sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, itu demi Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kalian telah menyatakan, kama qalat banu Israil li Musa, sama seperti pernyataan Bani Israil kepada Nabi Musa alaihi salam." Bagaimana ucapan Bani Israil kepada Nabi Musa, yang dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan ucapan para sahabatnya dengan ucapan Bani Israil kepada Nabi Musa alaihi salam. Yaitu seperti yang diucapkan ataukah yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka Bani Israel meminta kepada Nabi Musa, seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-138, mereka menyatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilaha kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki sesembahan-sesembahan yang diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini permintaan Bani Israel ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Musa alaihissalam dari kejarannya orang-orang Fir'aun, dari kejarannya Fir'aun dan juga bala tentaranya. Kemudian Allah menyelamatkan mereka, berhasil diseberangkan dari lautan, dan musuh-musuh mereka Fir'aun dan juga bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di lautan. Kemudian mereka melewati suatu kaum dari orang-orang musyrik yang mereka ini beriktikaf di berhala-berhala mereka. Ternyata ketika melihat yang seperti itu, mereka menyatakan kepada Musa, ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik tersebut. Ini permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam ternyata disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti maknanya apa? Menjadikan pohon untuk mencari barakah yang di situ terdapat gantungan-gantungan untuk menggantungkan senjata, untuk mencari barakah di pohon tersebut, ini sama saja meminta untuk dijadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun berbeda lafadznya. Namun maknanya sama. Namun maknanya sama. Itu maknanya. Keduanya, baik Bani Israel ataukah sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada dua nabi tersebut, ini sama-sama pada hakikatnya meminta untuk dijadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun permintaan dari sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sorohah, tidak jelas sebagaimana permintaan Bani Israel dengan tegas menyatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana orang-orang musyrik memiliki sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini diambil faedah oleh para ulama bahwasanya al-ibrah bil ma'ani, yang menjadi ibrah adalah maknanya, bukan lafadznya. Itu bukan lafadznya. Yang namanya kesyirikan, walaupun dinamai dengan berbagai nama yang seolah-olah itu adalah bukan kesyirikan, tetap itu adalah kesyirikan. Dikarenakan yang menjadi ibrah adalah maknanya, bukan lafadznya. Lafadznya menyatakan ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami sebuah pohon yang memiliki gantungan sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik memiliki pohon yang memiliki gantungan untuk mencari barokah. Namun pada hakikatnya adalah mereka menginginkan untuk dijadikan sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga al-ibrah bil ma'ani la bil alfadhi, bukan dengan lafad-lafadnya. Demikian pula dikarenakan al-asma la tughayyiru al-haqa'iq, yang namanya nama, sekedar nama, ini tidak mengubah hakikat sesuatu. Walaupun kesyirikan dinamai dengan berbagai macam nama, tetap itu adalah merupakan kesyirikan. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sebagian para sahabatnya yang meminta tersebut dengan beliau bersumpah kultum walladzi nafsi biyadih, sungguh kalian telah menyatakan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian menyatakan sama persis seperti yang dinyatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Oleh karena itu Nabi Musa pun mengingkari mereka. Nabi Musa ketika mendengar ucapan dari pengikutnya, dari sahabat-sahabatnya untuk dijadikan ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala, beliau pun mengingkari, qala innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian adalah merupakan suatu kaum yang bodoh, kata Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana tidak? Baru saja diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kejaran Fir'aun dan juga pada tentaranya, dan Fir'aun ditenggelamkan di lautan, kemudian kalian ingin tasabbuh mengikuti orang-orang kufar, meminta untuk dijadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau di sini, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Musa alaihi salam lamma tajawazal bahra bibani Israel wa aghraqallahu aduwahum fihi wa hum yanzurun marru ala unasin ya'kufuna ala asnamin lahum minal musyrikin. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berhasil menyeberangi lautan, yaitu dari kejarannya Fir'aun dan juga bala tentaranya, menyeberangkan Bani Israel dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan musuh-musuh mereka di lautan tersebut, dalam kondisi mereka yang durun, itu wahum yang durun, mereka melihat Fir'aun dan juga bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di lautan, dan mereka sudah berhasil menyeberangi lautan tersebut, marru ala unasin ya'kufuna ala asnamin lahum minal musyrikin. Mereka ternyata melewati suatu kaum yang mereka sedang beriktikaf ala asnami lahum, itu di sekeliling berhala-berhala mereka, itu kaum dari kalangan musyrikin. Faqala haula'i li Musa, maka mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, itu para sahabat-sahabat Nabi Musa alaihissalam, ketika melewati orang-orang musyrik yang sedang beriktikaf di berhala-berhala mereka, mereka pun menyatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, wahai Musa, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Sebagaimana yang dimiliki oleh mereka, orang-orang musyrik memiliki sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala innakum qawmun tajhalun. Nabi Musa alaihissalam menyatakan, sungguh kalian adalah kaum yang bodoh. Ankara alaihim. Kata beliau, Nabi Musa alaihissalam mengingkari mereka. Itu mengingkari terhadap permintaan dari Bani Israel untuk jadikan ilah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan Nabi Musa menyatakan selanjutnya setelah menyatakan, qala innakum qawmun tajhalun, inna haulai mutabbarum ma hum fih, wa batilum ma kanu ya'malun. Kata Nabi Musa alaihissalam menyatakan, inna haulai, sesungguhnya mereka, mutabbarum ma hum fih, mereka ini adalah batil apa-apa yang ada pada mereka. Itu yakni batilun mutabbarun, inilah batilun, yakni batilun, kata beliau. Sesungguhnya mereka, orang-orang musyrik tersebut, adalah amalan-amalan mereka ini batil, kata Nabi Musa alaihissalam. Batilun mahum fi, apa-apa yang ada pada mereka, ini adalah merupakan perkara yang batil. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan juga batil pula apa yang mereka kerjakan. Ini pengingkaran Nabi Musa alaihissalam. Liannahu syirkun, kata beliau. Dikatakan batil karena itu adalah amalan kesyirikan. Itu beribadah kepada berhala. Itu beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa menyatakan kepada mereka, qal, aghairallahi abghikum ilahan, wahuwa faddalakum alal alamin. Kata Nabi Musa AS menyatakan kepada mereka, apakah selain Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan mencarikan untuk kalian sesembahan? Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang telah memberikan keutamaan kepada kalian di atas manusia yang lainnya. Ini Bani Israel diberikan sekian keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam demikian. Sehingga Nabi Musa menyatakan, apakah selain Allah Subhanahu wa ta'ala aku akan mencarikan sesembahan untuk kalian, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang telah memberikan keutamaan kepada kalian di atas yang lainnya. Itu pada zaman mereka. Itu pada zaman mereka. Mereka adalah orang yang paling afdal. Namun dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, tentu Nabi kita dan juga umatnya lebih afdal dari mereka. Ini pengingkaran terhadap mereka. Maka hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang dinyatakan oleh sebagian para sahabat Nabi SAW, ini adalah merupakan perkara yang batil. Itu meminta untuk dijadikan datu anwat dan dihukumi oleh Nabi SAW sama seperti permintaan Bani Israel, yaitu ingin dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau di sini, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan berikutnya, ankara alaihim alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Musa AS, beliau mengingkari mereka. Kama anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ankara ala haula'i, sebagaimana pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingkari mereka, itu mengingkari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini yang perlu diingat adalah kata beliau, walakin haula'i wa haula'i lam yusyriku, akan tetapi mereka, yaitu para sahabat Nabi Musa alaihi salam, demikian pula mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yusyriku, mereka belum berbuat syirik. Mereka baru meminta kepada Nabi Musa alaihi salam, ataukah baru meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibikinkan zatu anwat, ataukah dibikinkan ilah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka belum melakukan kesyirikan, baru meminta. Fa banu Israil lamma qalu hadhihi al maqalata lam yusyriku, li'annahum lam yaf'alu. Maka Bani Israel ketika mereka mengucapkan permintaan yang seperti ini, itu menyatakan pernyataan yang seperti kita dengar tadi, ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha, mereka ini belum melakukan kesyirikan karena mereka ini belum melakukannya, baru sebatas meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian diingkari oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa kadzalika haula'i sahabatu law ittakhadhu dzata anwasin la asraku. Sebagaimana pula mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka menjadikan dzatu anwat, mereka pun akan berbuat syirik. Namun mereka baru meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ij'al lana ilah, ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki dzatu anwat. Mereka baru meminta. Dan di sini seperti yang disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Fauzan dalam sarahnya Kitab Tauhid itu I'anatul Mustafid, beliau menyebutkan faedah yang lainnya, yaitu perhatikanlah adab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka memiliki keinginan, mereka tidak langsung mewujudkannya, namun mengembalikannya terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta, merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan-jangan apa yang mereka miliki, jangan-jangan apa yang mereka inginkan ini tidak mendapatkan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang tinggi yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita seharusnya ketika memiliki sesuatu, memiliki keinginan, memiliki tekad ataukah yang lainnya, hendaknya kita mengembalikan terlebih dahulu kepada Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya berdasarkan ihtisanat, itu anggapan baik kita ataukah anggapan baik orang lain. Yang seperti itu biasanya akan menjerumuskan seseorang untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Fauzan dalam sarah Kitab Tauhidnya. Kemudian kata beliau, walakinallaha hamahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka seluruhnya, itu menjaga sahabatnya Nabi Musa alaihissalam dan juga sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ketika mereka meminta diingkari oleh nabi mereka, Nabi Musa dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma nahahum nabiyyuhum intahau, dan mereka ketika dilarang oleh nabi mereka, mereka pun berhenti, tidak memaksakan diri untuk mewujudkan keinginannya. Wa qalu hadhihi al-maqalata an jahlin, mereka mengucapkan hal yang demikian karena an jahlin, itu munculnya dari kejahilan seperti yang disebutkan tadi. Mereka belum faham tentang tauhid secara sempurna, mereka baru saja masuk Islam sehingga perkara-perkara yang ada dalam agama Islam ini belum mereka mengerti semuanya. Dan ini menunjukkan kepada kita juga seperti faedah yang lain yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya seseorang yang baru saja tinggal ataukah meninggalkan suatu bi'ah, suatu lingkungan yang jelek, kemudian berpindah ke lingkungan yang baik, bisa jadi ataukah mungkin saja masih ada tersisa pada orang tersebut perkara-perkara yang jelek yang dia masih ada pada dirinya, yang masih ada pada dirinya perkara-perkara tersebut dikarenakan dia sering menggelutinya ketika tinggal di lingkungan yang jelek tersebut. Itu seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka baru saja pindah dari agama jahiliyah menuju agama Islam, mereka masih terniang-niang dalam benak mereka agama-agama jahiliyah, dan mereka menganggap itu adalah merupakan perkara yang baik, kemudian mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma qaluha an ta'ammudin, tidaklah mereka mengucapkan hal yang demikian an ta'ammud, karena sengaja, namun dikarenakan kejahilan yang ada pada mereka. Falamma 'alimu annaha syirkun intahu wa lam yunaffidhu, dan ketika mereka sudah mengetahui bahwasanya itu adalah kesyirikan, yaitu seperti yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui bahwasanya itu adalah kesyirikan berdasarkan pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat bani Israel li Musa, sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangan Allah, di tangannya, kalian telah menyatakan persis seperti Bani Israel menyatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Mereka sadar bahwasanya permintaan yang mereka minta kepada Nabi disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa untuk dibikinkan sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka mengetahui itu adalah kesyirikan, mereka pun berhenti walam yunaffidhu dan tidak mewujudkannya. Walau naffadhu la asrahu billahi azza wa jalla. Dan kalau mereka mewujudkannya, mereka akan berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berhenti ketika dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melanjutkannya. Ini juga adab dari mereka, adab yang sangat tinggi. Ketika datang teguran dari Allah ataukah Rasulnya melarang mereka, mereka langsung berhenti dari perkara yang dilarang tersebut. Fasyahidu minal ayati, dan yang menjadi syahid kata beliau dari ayat yang mulia, demikian pula hadis yang dibawakan oleh beliau, ataukah ayat di sini kata beliau, anna hunaka man ya'budul asjara, bahwasanya ayat tersebut menunjukkan di sana ada orang-orang yang beribadah kepada al-asjar, yaitu kepada pepohonan. Lianna haula'il musyrikin attakhadhu dhata anwatin wa hawala haula'is sahabatu alladhina lam yatamakkan al-'ilm min qulubihim hawalu ayatashabbahu bihim laula anna Allah hamahum bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, karena mereka orang-orang musyrik ittakhadhu dhata anwatin, orang-orang musyrik menjadikan dhatu anwat untuk mencari barakah. Dijadikannya dhatu anwat oleh mereka orang-orang musyrik untuk mencari barakah. Wa hawalaha ula'is sahabatu alladzina lam yatamakkan al-ilmu min qulubihim. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ilmu mereka ini belum menancap, belum mapan ilmu mereka di dalam hati mereka, hawalu ayatasabbahu bihim, mereka pun berusaha untuk meniru orang-orang musyrik, itu membuat dhatu anwat. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada orang-orang yang menyembah al-asjar, itu orang-orang musyrik yang mencari barokah dengan istilah pada waktu itu dhatu anwat. Laula anna Allah hamahum bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya tidak, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka, itu dengan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingkari mereka, niscaya mereka ini akan terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi seperti yang disebutkan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka, itu dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendakwahkan tauhid dan juga mengingkari kesyirikan. Asyahid kata beliau, yang jadi syahid adalah anna hunaka man yatabarraku bil asjari wa ya'kufu indaha. Di sana ada orang-orang yang mencari barakah dengan al-asjar, itu dengan pepohonan, dan beriktikaf di pohon tersebut. Ini ada orang-orang yang seperti itu, dan itu adalah bentuk peribadatan kepada pohon tadi, mencari barakah, beriktikaf di situ dan juga seterusnya. Wal-uqufu maknahu al-baqa'u indaha muddatan taqarruban ilaiha. Sementara al-uquf maknanya adalah al-baqa'u indah, itu tinggal di sekitar pohon tersebut, itu di sekeliling pohon tersebut, muddatan dalam waktu tertentu, taqarruban ilaiha, untuk bertaqarrub kepada pohon tadi. Fal-uqufu huwa al-baqa'u fil makan. Maka berarti yang namanya al-uquf itu adalah al-baqa'u fil makan, itu tinggal di suatu tempat. Tergantung tempatnya mana, pohon berarti itikaf di pohon, kalau di batu berarti dia beritikaf di batu, di masjid berarti itikaf, dan juga yang lainnya. Akan tapi yang diinginkan di sini adalah dari ayat-ayat atau hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, menunjukkan kepada kita adanya orang-orang yang beribadah kepada pepohonan ataukah kepada bebatuan seperti yang disebutkan dalam ayat itu, afaraitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Kemudian hadis yang dibawakan oleh beliau itu hadis dari Abi Waqid Al-Laitsi, menunjukkan sangat jelas bahwasanya orang-orang musyrik mencari barakah kepada pohon, itu beribadah kepada pohon dengan cara mencari barakah di pohon tersebut. Kemudian kata beliau, kita selesaikan kaidah yang terakhir ini. Fadalla hadha ala masaila 'azimatin. Maka dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau di sini menunjukkan ala masaila 'azimatin, itu menunjukkan permasalahan-permasalahan yang sangat besar. Al mas'alatul ula, permasalahan yang pertama adalah khatarul jahli bit tauhid, itu bahayanya seseorang al jahl bit tauhid, itu bodoh terhadap tauhid, itu jahil terhadap tauhid. Ini adalah merupakan perkara yang membahayakan, bisa menyeret seseorang untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man kana yajhalu at-tauhida hariyun ay yaqa'a fi syirki wa huwa la yadri. Karena orang yang tidak mengetahui at-tauhid itu hariyun, pantas sekali untuk terjatuh kepada kesyirikan dalam kondisi dia tidak mengetahuinya, kata beliau. Wa min huna yajibu ta'allumu at-tauhid, dan dari sini diambil faedah yang lainnya, itu wajibnya untuk mempelajari ilmu tauhid. Itu wajib untuk mempelajari ilmu tauhid, apalagi seorang muslim, maka lebih pantas dan lebih wajib untuk dia belajar tauhid. Jangan menyatakan saya adalah muslim, tinggal di lingkungan muslim, tinggal di lingkungan pondok dan juga yang lainnya, sehingga tidak perlu untuk saya belajar tauhid. Belajar tauhid itu perlu kalau seandainya kita tinggal di negeri orang-orang kufar dan juga yang lainnya. Itu keliru. Bagaimana pentingnya tauhid? Ini ditunjukkan dengan kisah yang sudah dibawakan tadi. Itu kisah Bani Israel dan juga kisahnya sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabat kibar yang sudah masuk Islam terdahulu sebelumnya, namun ternyata mereka meminta perkara yang itu berbau kesyirikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebabkan karena al-jahlu bitauhid, jahil terhadap at-tauhid. Wa ta'allumu ma yudaduhu min as-syirki hatta yakuna al-insanu ala basiratin li'alla yu'ta min jahlihi. Dan diambil faedah yang lainnya juga, wajibnya untuk mempelajari perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid, yaitu kesyirikan. Itu berupa kesyirikan, itu wajib untuk mempelajari kesyirikan, sehingga seseorang ini benar-benar di atas basirah, supaya tidak datang kesyirikan ini muncul dari kejahilannya. Itu datang kesyirikan kepada dirinya disebabkan karena kejahilannya. La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalika fayahsabuhu haqqan bisababi jahli. Terlebih lagi kalau dia melihat seorang yang melakukan hal tersebut, itu melakukan kesyirikan, kemudian dia menganggap itu adalah benar, bisa babi jahlihi, dikarenakan kejahilannya. Fafihi khatarul jahli, maka ini menunjukkan bahayanya kejahilan. La siyama fi umuril akidah, terlebih lagi kata beliau pada permasalahan-permasalahan akidah. Maka ini sangat penting sekali, wajib untuk seorang muslim mempelajari at-tauhid dan juga perkara-perkara yang menjadi lawanan dari at-tauhid, yaitu kesyirikan dan juga yang lainnya. Ini masalah yang pertama. Tsanian, yang kedua kata beliau, yang terakhir, fil hadithi khatru tasabbuhi bil musyrikin. Dalam hadis ini juga terdapat faedah, yaitu bahayanya at-tasabbuh bil musyrikin, meniru-niru orang-orang musyrik. Wa annahu qad yuaddi ila syirki, dan bahwasanya yang namanya tasabbuh ini bisa membawa pelakunya kepada kesyirikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang meniru-niru satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ketika dia meniru orang kufar, meniru orang-orang musyrik, maka dia akan terseret kepada kesyirikan ataukah kekufuran yang ada pada mereka. Fala yajuzu at-tasabbuhu bil musyrikin, sehingga ini dilarang kata beliau, tidak boleh untuk meniru-niru orang-orang musyrik. Al-mas'alatu tsalitsah, yang ketiga kata beliau, anna tabarruka bil ahjari wal asjari wal abniyati syirkun wa in summiya bighairi ismih, bahwasanya mencari barokah dengan bebatuan ataukah pepohonan ataukah suatu bangunan, ini adalah syirkun, merupakan kesyirikan, walaupun diberi nama dengan nama selain kesyirikan. Itu mencari barokah kepada pohon, batu ataukah yang lainnya, tetap itu adalah kesyirikan, walaupun pelakunya tidak menamai kesyirikan. Kalau pada zaman dahulu dinamai dzatu anwar, mungkin pada zaman sekarang memiliki nama-nama yang lainnya. Li'annahu talabul barakati min ghairillah minal ahjari wal asjari wal kuburi wal adriha. Karena itu adalah mencari barakah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kepada batu, pohon, ataukah kuburan, ataukah monumen tertentu. Itu mencari barakahnya di sini. Bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada syirkun wa insammauhu bighairi ismis syirki. Dan ini adalah kesyirikan walaupun mereka menamainya dengan selain nama kesyirikan. Demikian pula kesyirikan-kesyirikan yang lain secara umum, walaupun dinamai dengan berbagai macam nama, tetap itu adalah kesyirikan. Seperti memberi nama mahabbatus salihin, itu dalam rangka untuk mencintai orang-orang saleh, atau ka izhar syarafis salihin, menampakkan apa namanya kemuliaan orang-orang saleh, ataukah ada'u haqqis salihin, menunaikan hak-hak orang saleh, tetap itu adalah kesyirikan. Acaranya adalah mencari barakah, meminta kepada kuburan-kuburannya orang-orang saleh. Dinamai dengan nama-nama yang menunjukkan seolah-olah itu adalah bukan kesyirikan. Namun itu adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala biswab, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Itu tinggal satu kaidah. Kaidah yang keempat, insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang. Bidnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu wa bihamdika. Sajalla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.